ketidakwarasan padaku membuat bayangmu selalu ada menenteramkan malamku, mendamaikan tidurku. Ketidakwarasan padaku membuat hidupku lebih tenang. Aku takkan sadari bahwa kau tak lagi di sini. Aku mulai nyaman cara pada dinding kamar. Aku takkan tenang sehatku datang. Ketidakwarasan padaku selimut tebal hati sehatku.